Selamat malam, muda-mudi masa kini. Saya itu berang ya, dengan film yang tidak adil. Orang Jawa itu selalu mendapatkan peran jadi pembantu. Kalau saya nanti ditawari main film Malam Minggu Miko, Mas, saya nggak akan mau jadi pembantu. Saya pemain biola. Lagian saya kenal sama Mas Radit. Minimal kami jadi partner. Saya jadi partner. Partnernya Mas Anca. Saya menemui di Jakarta ini banyak pembantu yang berasal dari Jawa. Itu yang membuat dia dibikin di film. Padahal di Jawa itu orangnya mandiri. Semua dikerjakan sendiri. Tidak ada orang di desa saya itu yang butuh pembantu. Lawang semuanya pembantu. Kalau saya disuruh apa acting jadi pembantu, saya nggak usah belajar acting. Ya udah gini aja. Kalau dipanggil Dodit, inggih ndoro, beres. Selesai masalah. Saya akan mencoba acting saya. Coba kamu panggil aku. Iya kamu. Iya kamu. Coba panggil namaku ya. Dodit. Inggih sayang. Film FTV juga seperti itu. Mengisahkan remaja putri dari Jakarta kabur ke Jawa. Sampai di desa ketemu dengan pemuda desa yang ngomongnya medok. Iya, enggak apa-apa, silahkan. Terus kemudian pakai belangkon. Keseharian saya sebagai pemuda desa, saya enggak gitu-gitu amat. Saya pakai topi gaul yang ada tulisannya itu loh. Tulisannya belangkon. Kemudian singkat cerita mereka jatuh cinta. Itu membuat asumsi yang menurut saya itu salah. Buktinya saya dari desa ke Jakarta, gak ada tuh cewek kota yang nyari saya. Mana buktinya? Terus saya berharap tiba-tiba cewek desa itu mendatangi saya. Dodit, kamu medok banget. Aku suka. Aroma tubuhmu. Apek. Apek kayak gabah kering. Tapi referensi film saya itu banyak ya. Saya enggak bawa biola, soalnya itu saya nganu, salah tidur. Buat noleh aja susah. Referensi film saya itu banyak. Saya ini ya, saya yang takut dari film Conjuring itu hantunya keluar dari kotak musik. Kemudian diikuti dengan suara aneh. Radit, Volpe kakak. Terima kasih saya Dodit.